tentang keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap Al-Quran, bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah wa laisa bimakhluqin. Al-Quran itu adalah ucapan Allah subhanahu wa ta'ala dan bukan makhluk. Naam. Minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Dari Allah lah Al-Quran itu berasal, dan menjelang hari kiamat nanti akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga kita telah menjelaskan bagaimana tahapan-tahapan Al-Quran itu turun. Ya. Yang mana Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran tersebut ke dalam Lauhul Mahfuz. Ya, 50 ribu tahun sebelum terciptanya langit dan bumi. Sebelum terciptanya alam semesta. Nah, kemudian setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Nah, kalau pada pertemuan sebelumnya kita jelaskan, ya kita sampaikan bahwa dari Lauhul Mahfuz Allah turunkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ini ada sedikit kekeliruan, ya. Yang benar adalah dari Lauhul Mahfuz kemudian Allah subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quran tadi ke langit dunia. Jumlatan wahidah. Dalam keadaan utuh. 30 juz. Iya. Dan peristiwa turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, itulah peristiwa yang disebut dengan Lailatul Qadar. Ya, jadi pada saat itu Al-Quran turun ke langit dunia. Nah, jadi bukan peristiwa Lailatul Qadar itu sebagaimana yang kita jelaskan sebelumnya, turunnya Al-Quran kepada Nabi alaihi salatu wassalam pada kali pertama. Ya, ini keliru. Ya, tapi Lailatul Qadar itu yang dimaksud adalah proses turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Nah, ya. Kemudian tersimpan di langit dunia beberapa waktu sampai Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki, ya, Nabi alaihi salatu wassalam menerima wahyu tersebut di bulan Ramadan. Nah, iya. Baik. Sehingga peristiwa malam Lailatul Qadar itu tidak diketahui oleh siapapun kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, yaitu sedikit ralat yang kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Baik, kemudian kita lanjutkan, ya, kalam dari Syekh Al-Allamah Rabi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala. Nah, yang mana sebelumnya kita telah membacakan ayat, ya, beberapa ayat yang terdapat di dalam surat Al-Mudatsir. Ya, tepatnya pada ayat ke-18 sampai ayat yang ke-26. Ya, yang mana di dalam ayat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang salah satu kondisi atau ucapan dari salah satu tokoh, ya, pemuka Quraisy, yaitu Al-Walid Ibnul Mughirah. Nah, ketika dia ditanya tentang bagaimana, ya, cara yang tepat untuk melabeli, ya, untuk menamakan Al-Quran ini, yaitu Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ya, disampaikan oleh beberapa tokoh yang lainnya bahwa Nabi itu orang gila, ya, tukang syair, tapi semua dibantah oleh Al-Walid Ibnul Mughirah. Ya, kata dia tidak pantas untuk disematkan, ya, label-label tersebut kepada Nabi alaihi salatu wassalam, karena tidak mungkin orang gila bisa berucap dengan ucapan yang seindah ini, dan juga tidak mungkin seorang syair, ya, syu'ara, ahlu syair itu bisa menyusun syair seindah ini, dikarenakan Al-Walid Ibnul Mughirah menghafalkan semua syair-syair Arab. dan belum pernah mendapati ya ucapan seindah ucapan ini. Nah, kemudian setelah itu Al-Walid Ibnu Mughirah berpikir sejenak ya, ya tentang julukan apa yang tepat untuk Al-Quran ini. Maka setelah berpikir lama, dia menyimpulkan bahwa Al-Quran ini adalah sihir. Ya, dan Al-Quran ini merupakan ucapan manusia. Nah, sehingga dari situ Allah Subhanahu wa taala yang mengancam Al-Walid Ibnu Mughirah ya di hari kiamat kelak dia akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka Saqar. Ya. Syahidnya adalah ucapan dari Al-Walid Ibnu Mughirah yang mengatakan Al-Qur'an ini adalah qaulul bashar. Ucapan manusia. Kalau dikatakan Al-Quran itu merupakan ucapan manusia, berarti ya sama saja kita mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk. Ya. Kalau memang pendapat Al-Quran itu adalah makhluk benar, tentunya Allah Subhanahu Wa Taala tidak ya menjadikan Al-Walid Ibnu Mughirah mendapatkan ancaman neraka. Dipahami ya? Tapi Allah Subhanahu Wa Taala ya di akhir ayat ya pada ayat yang ke-26 tegas ya mengancam Al-Walid Ibnu Mughirah dengan neraka Saqar, menunjukkan pemahaman tersebut adalah ya pemahaman yang salah. Nah, barakallahu fikum. Kemudian kata Syekh, qaulul bashar makhluqun, ya ucapan manusia itu makhluk. Naam. Jadi segala sesuatu yang berasal dari manusia itu makhluk. Apakah ucapan dia, ya, perbuatan dia, taib, kemudian isi hati dia, itu semua adalah makhluk. Iya. Barakallahu fikum. Karena segala sesuatu yang keluar atau dilakukan oleh makhluk, maka dia adalah makhluk. Nah, sebagaimana pula segala sesuatu yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala, ya yang bagian dari Allah Subhanahu wa taala, itu termasuk sifat Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk. Ya. Barakallahu fikum. Di antaranya ya firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ya. Firman Allah ini berasal dari Allah. Iya kan? Baik, maka tidak sepantasnya untuk kemudian kita katakan ya Al-Qur'an itu makhluk. Barakallahu fikum. Fatawa'adahu Allahu hadzal wa'id asyadid. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman yang sangat keras kepada ya Al-Walid Ibnu Mughirah. Ala hadzal ta'an fi hadzal Qur'an bi annahu sihrun wa bi annahu qaulul bashar. Ya, terhadap celaan dia terhadap Al-Qur'an bahwasanya Al-Qur'an itu adalah sihir dan juga Al-Qur'an itu adalah ucapan manusia. Wa hadza tanaqqusun wa ta'nun fi hadzal Qur'an alladhi huwa kalamullahi anzalahu Allahu li hidayatil bashar subhanahu wa ta'ala wa laysa bi makhluq. Dan ini merupakan tindakan tanaqqus ya. Pencacatan serta pelecehan terhadap Al-Qur'an yang mana Al-Qur'an itu merupakan kalamullah. Ya, firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah turunkan li hidayatil bashar, untuk memberikan petunjuk kepada manusia. Walaysa bi makhluk, dan Al-Qur'an itu bukanlah makhluk. Barakallahu fikum. Li'anna al-mu'tazilah wal jahmiyah wal batiniyah wal rawafid wal khawarij wa kullu fi'atid dhalal takhtalifu maqalatihim atau maqalatuhum. Dikarenakan sekte mu'tazilah, jahmiyah, batiniyah, Rafidah, ya Batiniyah dan Rafidah ini termasuk dari bagian Syiah. Ada Syiah Rafidah, ada pula Syiah Batiniyah. Dan juga Khawarij serta seluruh sekte-sekte sesat lainnya, mereka ya takhtalifu maqalatuhum. Berbeda keyakinan di dalam menyikapi Al-Qur'an. Ya. Jadi masing-masing sekte ini mereka memiliki keyakinan tersendiri ya di dalam penyikapan mereka terhadap Al-Qur'an. Nah. wa mu'addaha anna Allah la yatakallam. Namun ujung dari keyakinan mereka tersebut satu, ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak berbicara. Iya, ada yang mengatakan Al-Qur'an itu adalah kalamullah, ya. Ada pula yang mengatakan Al-Qur'an itu adalah hikayat dari kalamullah. Ya, ada pula yang lainnya. Nah, masing-masing sekte memiliki pandangan di dalam menyikapi Al-Qur'an. Ya. Namun seluruh pandangan mereka tersebut, seluruh keyakinan mereka tersebut ujungnya adalah menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak berbicara. Dipaham ya? Nah. Hatta al-Asy'ariyah, ya, bahkan sekte Asy'ariyah ta'atsaru bil Mu'tazilah. Mereka terpengaruh dengan pemahaman Mu'tazilah. Iya. Dan hal ini bukan perkara yang asing ya bagi sekte Asy'ariyah. Dikarenakan sekte Asy'ariyah ini merupakan pecahan dari Mu'tazilah. Iya. Yang mana pendiri sekte Mu'tazilah atau Asy'ariyah yaitu Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala, ya, di awal kali fase kehidupan beliau, beliau berada pada keyakinan Mu'tazilah. Ya, karena ayah tiri beliau adalah tokoh dari sekte Mu'tazilah. Ya. Barakallahu fikum. Nah, kemudian setelah kurang lebih 40 tahun beliau bergelut dalam sekte Mu'tazilah, maka beliau mendapati sekian banyak keganjilan-keganjilan pada keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip Mu'tazilah. Ya. Maka pada saat itu beliau kemudian membuat ya pemahaman baru yang pada beberapa permasalahan itu menyelisihi ya keyakinan dari Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah di dalam keyakinan mereka terhadap Al-Qur'an, mereka terang-terangan mengatakan Al-Qur'an itu makhluk. Ya, tapi kalau Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala, nah lebih halus lagi. Ya. Lebih halus lagi. Ya. Beliau menyatakan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah hikayat dari kalamullah. Nah, beliau menetapkan Allah Subhanahu wa taala bisa atau memiliki sifat berbicara. Ya. Namun sifat berbicara Allah Subhanahu wa taala itu adalah kalamun nafsiyah, ya. Kalau diartikan ke dalam bahasa kita yaitu bahasa hati. Ya, tidak terdengar. Nah, namanya bahasa hati kan enggak bisa didengar. Nah, Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan kalamun nafsiyah. Dipaham ya? Ini keyakinan Abul Hasan Al-Asy'ari di fase kehidupan beliau. Di fase kedua dari kehidupan beliau, yaitu pada fase Asy'ariyah. Kemudian pada fase yang ketiga di akhir usia beliau, beliau tobat. Ya, bertobat dari pemahaman Asy'ariyah dan kembali kepada pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan beliau membuat bantahan ya terhadap pemahaman yang pernah beliau ada-adakan. Ya. Beliau punya dua kitab. Yang pertama kitab Maqalat Al-Islamiyah, ya. Di situ beliau berbicara panjang lebar terkait masalah keyakinan Asy'ariyah. Beliau bantah. Baik, kemudian yang satunya lagi ana lupa ya, kayaknya Al-Ibana. Kalau tidak salah Al-Ibana apa gitu. Sama juga di situ beliau menjelaskan ya beberapa kesalahan dari sekte Asy'ariyah. Nah. Barakallahu fikum. Awailuhum kanu yaqulun, ya, sekte Asy'ariyah di awal pertama kali muncul mereka berkeyakinan al-kalam huwa sifatun qa'imatun bidzatillahi subhanahu wa ta'ala, bahwasanya kalam ya itu merupakan sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Mereka menetapkan sifat kalam, tapi ingat penetapan sifat kalam ya oleh sekte Asy'ariyah adalah kalamun nafsiyah. Ya, bukan kalam yang bisa didengar ya suaranya. yang terdiri dari huruf-huruf, bukan, tapi kalamun nafsiyah. Lakin hadzal Qur'an laisa kalamuhu. Namun Qur'an ini, ya, Qur'an yang ada sekarang ini itu bukanlah kalam Allah. Ya. Wa innama huwa hikayatun likalamihi. Ya. Tapi Al-Qur'an itu merupakan hikayat, ya, dari kalam Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Jibril ketika mendapatkan wahyu Al-Qur'an tadi, ya, tidak mendengarkan suara. Tidak. Ya, tiba-tiba masuk di dalam diri beliau, ya, dihafalkan oleh beliau atau dipahami oleh beliau terhadap sebuah perkara, kemudian setelah itu Jibril menyampaikan kepada Muhammad alaihi salatu wasallam sesuai dengan apa yang beliau paham. Nah, ya, ini proses turunnya Al-Qur'an menurut sekte Asy'ariyah, ya, Asy'ariyah Kullabiyah. Nah, barakallahu fikum. Wa kalamuhu sifatun qa'imatun bi dzatihi. Adapun kalam Allah Subhanahu wa taala itu merupakan sifat yang ada pada Allah, ya. Laisa biharfin wala sautin, yang tidak terdiri dari huruf maupun suara. Itu tadi yang kita katakan, ya. Nah, walakin ma tatakallam. Namun Allah Subhanahu wa taala pula tidak berbicara. Ya, tidak berbicara seperti, ya, yang kita yakini, ya, terdiri dari huruf dan suara. Baik. Hadzal Qur'an laisa kalamuhu. Ya, kata Syekh, Al-Qur'an ini bukan kalam Allah. Nas'alullaha al-afiyah. Kita meminta kepada Allah keselamatan. Wa min awakhiril asy'ariyah man sarraha bi anna al-Qur'an makhluqun ma'al asaf. Namun sekte Asy'ariyah belakangan ini, ya, yang muncul yang ada pada saat ini, mereka terang-terangan mengatakan Al-Qur'an itu adalah makhluk. Ya, kalau yang pertama itu masih takut-takut, ya, mau mengatakan makhluk takut, mau berkeyakinan dengan Ahlussunnah juga takut, ya, takut tasbih, terjatuh ke dalam tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk, ya. Tapi kalau mau mengikuti pendapat Mu'tazilah juga takut, ya, karena ada dalil yang menyebutkan bahwasanya Allah itu berbicara, ya, sehingga diambil jalan tengahnya, ya, yaitu Allah berbicara, memiliki sifat bicara, namun, ya, sifat bicara Allah itu nafsiyah, ya, dalam hati. Nah, barakallahu fikum. Fal Qur'an, ya, sehingga para ulama mengatakan Asy'ariyah itu mu'annatsatul Mu'tazilah, ya. Bencongnya Mu'tazilah. Kenapa dikatakan bencong? Karena tidak berani terang-terangan mengatakan Al-Qur'an itu makhluk. Nah, barakallahu fikum. Fal-Qur'an kalamullah laisa bimakhluk. Maka Al-Qur'an adalah firman Allah dan bukan makhluk. Wa kalamullahi kulluhu laisa bimakhluk. Dan kalam Allah seluruhnya bukanlah makhluk. Iya, Al-Qur'an yang ada kita di tengah-tengah kita saat ini yang tertulis itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang tertulis, ya, bukan tinta-tintanya. Ya. Paham, ya? Bukan kertasnya, tapi yang tertulis. Ya, di dalam kertas itu yang tertulis dengan tinta itu, itulah sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama seperti ketika kita membaca Al-Qur'an. Ya, suara itu makhluk. Iya, perbuatan kita membaca Al-Qur'an makhluk. Tapi yang dibaca itulah kalamullah. Paham, ya? Itulah sifat kalam Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wa haula lamma bada'u bi hadhil fitnah yaqulun. Ya, mereka ini ketika pertama kali, ya, membuat fitnah, mereka mengatakan kalamullahi khalaqahu bi ghairi mahallin. Ya, Al-Qur'an itu adalah kalamullah yang Allah ciptakan namun tidak memiliki tempat. Ya, makhluk Allah yang Allah ciptakan tapi tidak memiliki tempat. Ini gimana maksudnya? Yang enggak ada alamnya gitu. Jadi gimana ini? Ya. Sangat sulit untuk difahami, ya. Wa yaqulun, dan juga mereka mengatakan Al-Qur'an itu kalamullah, lakinnahu kama taqul, ya, namun sama seperti kita mengatakan naqatullah, ya, untanya Allah. Fa yaquluna naqatullah wa baitullah ai min idafatil makhluq ila al-khaliq. Ya, mereka mengatakan naqatullah baitullah. Maksudnya adalah mengidhafakan makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ketika mereka mengatakan Al-Qur'an itu kalamullah, ya, itu sama halnya ketika kita mengatakan naqatullah, untanya Allah. Ya, baitullah, rumahnya Allah. Unta kan makhluk. Iya kan? Rumah Allah itu Ka'bah makhluk. Iya. Baik. Jadi ketika mereka mengatakan kalamullah, ya, kalam di sini yang dimaksud adalah makhluk. Ya, bukan maksudnya sifat apa? Sifat berbicara Allah Subhanahu wa taala. Dipahami? Dipahami? Oleh karena itu ketika seseorang ditanya, tidak cukup untuk kemudian dia mengatakan Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Tidak cukup. Harus jelas. Harus ada tambahan penegasan laisa bimakhluqin. Karena ketika kita berhenti pada penyebutan kalamullah, ini masih memiliki dua penafsiran. Iya. Bisa dibawa kepada makna bahwa Al-Qur'an ini kalamullah, kalamullah artinya firman Allah, bukan makhluk. Bisa juga dibawa kalamullah di sini adalah maknanya makhluk. Ya, sama ketika kita mengatakan untanya Allah, ya. Seperti unta yang diciptakan oleh Allah untuk apa? Nabi Saleh alaihi salam. Ya, dikatakan naqatullah. Nam untanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak menunjukkan penyandaran kata unta kepada Allah menjadikan unta tersebut adalah sifat Allah. Tidak, tapi dia makhluk. Iya. Dalam ilmu bahasa Arab, penyandaran idafatul makhluk ilal khaliq ini tujuannya adalah litasyrif, untuk memuliakan makhluk tersebut. Ya, berarti makhluk tadi memiliki nilai plus, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dipaham ya? Nah, seperti Baitullah, rumahnya Allah, ya Ka'bah. Ya, Ka'bah enggak berbeda dengan rumah-rumah Allah pada umumnya, berbeda dengan masjid. Iya kan? Baik. Berbeda dengan tempat-tempat yang lainnya. Nah, ya, keutamaannya, dari sisi keutamaan. Demikian pula, ya, unta yang berada di zaman Nabi Saleh, ya, dikatakan naqatullah, untanya Allah. Unta yang spesial, berbeda dengan unta-unta yang lainnya. Ya, yang lainnya pun unta Allah, tapi mereka tidak mendapatkan julukan spesial sebagaimana unta yang terdapat pada zaman Nabi Saleh. Ya, menunjukkan unta itu adalah unta yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dipahami ya? Baik. Wa hadza min talbisihim wa kadzibihim, ya. Ini semua merupakan bentuk talbis, ya. Penyamaran dan kedustaan yang mereka ada-adakan. Barakallahu fikum. Kemudian qala wa laisa bi makhluqin. Al-Qur'an kalamullah, ma yakfi li aish, kata Syekh. Al-Qur'an adalah kalamullah. Ini tidak cukup. Li'aish. Kenapa? Li'annal jahmi al-mu'tazili alladhi yunkiru annal Qur'an kalamullah yaqul kalamullah. Dikarenakan jahmiya mu'tazilah yang mengingkari Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka tegas menyatakan bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Ya, kalau kita bertanya kepada jahmiya, kita bertanya kepada mu'tazilah, ya, bagaimana keyakinan anda terhadap Al-Quran? Mereka mengatakan Al-Qur'an adalah kalamullah. Tapi berhenti sampai di situ. Ya, maka kata Syekh, mayakfi. Ya, ucapan sekedar mengucapkan Al-Qur'an kalamullah itu tidak cukup. Ya. Walakin yuridu annahu makhluqun. Ya. Namun mereka menginginkan dari ucapan kalamullah itu adalah makhluk. Ya, sama seperti penyandaran yang kita sebutkan tadi, ya, naqatullah dan baitullah. Baik. Alaysa kadzalik? Bukankah demikian? Fahuwa min hadzal bab, ya. Maka ini berada dalam pembahasan bab ini. Wa min hadza tala'ub, dan di antara bentuk permainan mereka, ya. Yaqulun, mereka mengatakan kalamullahi lakinnahu makhluq, ya. Al-Quran itu adalah kalamullah, namun dia adalah makhluk. Nah. Kemudian kata Syekh, anta idza qulta kalamullah, engkau ketika mengatakan kalamullah, fala budda an taqul, maka harus pula engkau menyertai ucapan tersebut, laisa bimakhluk, bukan makhluk. Lianna kalau qulta kalamullah, wasakatta wa ma qulta laisa bimakhlukin, yuwafiquka al-mu'tazili wal jahmi. Ya, dikarenakan ketika engkau mengatakan kalamullah dan berhenti sampai di situ saja, ya, engkau tidak menyempurnakan dengan kata laisa bimakhlukin, maka pada hakikatnya ucapanmu itu senada dengan keyakinan Mu'tazilah dan Jahmiyah. Yaqululak, yang mana dia berkata kepadamu kalamullah, ya, Al-Qur'an itu kalamullah. Lakin huwa yukmilu bi annahu makhluk, namun apabila dia menyempurnakan, dia akan mengatakan kalamullah wa huwa makhlukun, dan Al-Qur'an itu adalah makhluk. Paham ya? Baik. Wa anta akmalta annahu laisa bimakhluk, sedangkan engkau menyempurnakan dengan menambahkan laisa bimakhluk. Ya, jelas ya? Jelas sampai sini. Baik. Oleh karena itu Al-Imam Ahmad ya, mentabdi sudah sering kita sampaikan ya pada pertemuan sebelumnya, Al-Imam Ahmad mentabdi sekte Waqifiyah. Ya, yang menyatakan ketika ditanya oleh para ulama bagaimana sikapmu terhadap Al-Qur'an, mereka menyatakan Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Sampai di situ saja. Ya, maka Imam Ahmad tegas mengatakan bahwasanya mereka adalah ahlul bidah. Baik. Karena pada hakikatnya yang mereka inginkan kalamullah di sini adalah makhluk. Barakallahu. Iya, sehingga dari sini pula kita dapat mengambil faedah ya, ketika terjadi fitnah. Dan pada saat fitnah itu sudah jelas, ya, maka kita tidak dituntut lagi untuk bersikap tengah-tengah. Ya, karena sudah jelas. Baik. Kalau ada orang yang masih bersikap tengah-tengah dalam keadaan fitnah itu sudah jelas, orang ini bermasalah. Pasti bermasalah. Nah, iya. Karena semuanya sudah jelas. Ngapain dia tengah-tengah lagi? Baik, ya. Barakallahu fikum. Ya, ini sedikit faedah. Ya, terkait faedah manhajiyah. Kemudian kita lanjutkan sedikit. Wala yad'af an yaqul laisa bimakhluk. Dan tidak susah untuk kemudian kita menambahkan dengan kata laisa bimakhlukin. Qala fa inna kalamallahi laisa biba'in minhu wa laisa minhu syai'un makhluk. Dan juga Imam Ahmad menyatakan bahwasanya kalamullah itu adalah sifat yang tidak terpisah dari Allah. Ya, bukan sesuatu yang bersendiri. Ya, tapi bagian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa laisa minhu syai'un makhluk, dan tidak ada satupun yang termasuk dari bagian Allah itu dikatakan makhluk. Ya. Barakallahu fikum. Ya, seperti tangan, tangan ini bagian dari Allah. Ya. Maka tidak boleh kita kemudian mengatakan tangan Allah itu makhluk. Enggak boleh. Ya. Atau mata. Ya, Allah memiliki mata. Ini bagian dari Allah Subhanahu wa taala. Nam sifatun qa'imatun bi dzati. Ya. Sehingga tidak boleh kita katakan mata itu makhluk, ya. Enggak boleh. Sama juga seperti kalam. Ya. Kalam ini adalah sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagian dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak boleh untuk kemudian kita katakan sifat kalam itu makhluk, ya. Dan apa-apa yang terlahir dari sifat kalam tersebut seperti Al-Qur'an, ya, dan firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Barakallahu fikum. Yakni sifat al-kalam, yaitu sifat kalam, sifatun qa'imatun bi dzatillah tabaraka wa taala, yaitu sifat yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Lakin yatakallamu mata syaa wa idza syaa. Namun Allah Subhanahu wa taala berbicara kapan Allah kehendaki dan ketika Allah Subhanahu wa taala atau apabila Allah menghendaki. Sifatul kalam, kalamullahi laisa biba'in minhu. Sifat kalam adalah kalam Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak terpisah darinya. Yaruddu alal mu'tazilah alladhina yakuluna khalaqahu bighairi mahal. Ya. Ucapan ini membantah kaum mu'tazilah yang mengatakan bahwasanya ya, kalamullah itu adalah makhluk yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan namun tidak memiliki tempat. Ya, tidak memiliki alam. Nah, fal kalam, maka sifat kalam sifatullahi mislul qad kudroh, sama seperti sifat-sifat Allah yang lainnya, seperti sifat kudroh, ya, kemampuan, mislul iradah, seperti sifat iradah, minas sifatil azaliyah al qa'imah bidzatihi subhanahu wa ta'ala, ya, termasuk dari sifat-sifat azali yang ada pada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Masih ingat kan sifat azali? Masih ingat? Kata azali masih ingat? Atau jangan sampai sudah lupa? Ya insya Allah masih ingat ya. Azali itu ya sifat yang sudah ada dari dahulu kala. Ya. Tidak kemudian sifat berbicara Allah itu ada ketika tahun sekian. Atau baru ada ketika tahun sekian. Enggak. Tapi sudah ada. Dari dahulu kala ya, tidak memiliki permulaan. Dipahami ya? Tidak ada permulaan, tidak sama seperti makhluk. Makhluk memiliki permulaan. Ya. Dia bisa berbicara ketika di usia sekian. Dipahami ya? Dia bisa melakukan ini ketika usia sekian. Ya. Tapi di usia sekian dia belum bisa apa-apa. Nah. Adapun Allah Subhanahu wa taala sifatnya seluruhnya adalah azali, ya, tidak memiliki permulaan. Nah, sudah ada pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari semenjak dahulu kan. Ya, dan terus akan ada. Nah, selamanya. Baik. Wa hiya sifatu kamalin, dan seluruh sifat-sifat Allah adalah sifat-sifat yang sempurna. Wa kama annahu yakhluqu mata syaa'a yatakallamu mata syaa'a, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan ya, kapan Allah kehendaki, demikian pula Allah berbicara kapan Allah kehendaki. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun, sesungguhnya perkara Allah apabila Allah menghendaki sesuatu Allah tinggal mengatakan kun fayakun, maka terjadi. Iya. Fasifatul kalam sifatul dzatin, ya, maka sifat kalam merupakan sifat dzatiyah. Lakinnahu yatakallamu wa yuhi wa yakhluqu wa yarzuqu bikalami, namun Allah Subhanahu wa taala ya berbicara, memberikan wahyu, menciptakan, ya, memberi rezeki, semuanya dengan apa? Kalam, ya, dengan perkataan kun. Ketika Allah hendak menciptakan sesuatu Allah mengatakan kun, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mewafatkan seseorang Allah mengatakan kun, ya, tinggal dikatakan kun oleh Allah Subhanahu wa taala maka akan terjadi. Ya, sehingga ya dari sini menjadi jelaslah ya maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala kullu yaumin huwa fi sya'an, pada setiap hari Allah Subhanahu wa taala berada dalam apa? Kesibukan, ya, perkara. Nah, bukan sibuk ya, perkara. Artinya selalu berbicara. Ya, Allah Subhanahu wa taala berbicara. Naam, ketika hendak menciptakan sesuatu. Dan berapa banyak ya kejadian yang terjadi di atas permukaan bumi ini. Ya, angin bertiup, ya, lahirnya anak, kita mengedipkan mata, ya, mengangkat sesuatu, bertaburannya ya debu-debu. Itu semua apa? Ciptaan Allah. Yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan kalimat kun. Ya. Difaham ya? Sehingga kalau kita ingin menulis kalimatullah, ya, ucapan Allah itu tidak akan bisa. Ya, walaupun laut itu dijadikan sebagai tinta, tidak akan pernah bisa. Bahkan didatangkan ketika laut itu habis kemudian didatangkan yang semisal lagi, tidak bisa. Karena banyaknya ya apa yang Allah Subhanahu wa taala ucapkan. Barakallahu fikum. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ini sudah kita terjemahkan. Taib. Sedikit lagi ya. Faqauluhu laisa biba'in minhu ai inna kalamahu ta'ala qa'imun bidzati. Ya. Adapun ucapan Al-Imam Ahmad laisa biba'in minhu maksudnya adalah bahwasanya ya sifat kalam itu merupakan sifat yang ada pada zat Allah ya, tidak terpisah dari Allah. Wa amal Qur'an fayusma wa kalamuhu yusma. Araftum? Adapun Al-Qur'an itu bisa didengar. Iya. Dan firman Allah itu bisa didengar. Jelas ya? Firman Allah itu bisa didengar. Araftum? Kalian mengetahui atau kalian memahaminya? Qauluhu laisa biba'in minhu. Ma maksuduhu? Apa maksudnya? Maksuduhu anna hadhihi sifatu anna hadhihi sifata qa'imatun bidzati. Bahwasanya sifat kalam ini itu ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Raddan 'alal Mu'tazilah. Sebagai bantahan bagi Mu'tazilah alladzina yaqulun yang mengatakan khalaqahu bighairi mahal ya, sifat kalam itu adalah makhluk Allah yang Allah ciptakan namun tidak memiliki tempat ya. Allah taala alam bisawab. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua dan semoga apa yang saya sampaikan jelas ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah.